Cek cek cek cek cek 1 2 3 suara dicoba, mari bersama dicek sonnya di semangat tercinta Blitar punya, semoga barokah alhamdulillah pasti berjaya. دعوني دعوني Bushra.